السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله عز وجل تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah menyebarnya media sosial yang ada di zaman ini, di tengah berkembangnya era modernisasi yang ada di zaman kita, muncul sebuah fenomena yang menakutkan. Di sana muncul fenomena yang amat sangat berbahaya, hujat menghujat di dalam syariat Islam. Mereka berusaha menggugat syariat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan dari langit yang ketujuh. Semarak, sebagian di antara orang mengatakan bahwasanya poligami merupakan syariat binatang yang melecehkan kaum wanita. Poligami merupakan monopoli kaum pria. Poligami merupakan diskriminasi kepada hak-hak perempuan. Ini disadari ataupun tidak disadar, difahami ataupun tidak difahami, merupakan kepanjangan tangan konspirasi musuh-musuh Islam untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan mulut-mulut mereka. Wallahu mutimmu nurihi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang akan menetapkan cahayanya. Walau karihal kafirun. Walaupun orang-orang kafir membenci. Maka di sini perlu diketahui ada tiga golongan. Ada tiga kelompok. Yang mana mereka membenci syariat ta'addud. Yang pertama, tentunya mereka adalah orang-orang kafir. Mereka mengetahui dengan adanya syariat poligami, jumlah kaum muslimin akan semakin bertambah banyak. Oleh sebab itu mereka berkampanye di mana-mana. Cukup satu istri, dua anak, kehidupan berbahagia, kehidupan sejahtera. Padahal program ini enggak dipakai di negara mereka. Mereka tahu dengan bertambahnya kaum muslimin akan bertambah sumber daya manusia. Dengan rendahnya kuantitas kaum muslimin, maka mereka semakin lemah dan mudah dikalahkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, muslim tapi masih membeo kepada orang-orang kafir barat, membeo kepada mereka, mengatasnamakan diri mereka sebagai cendekiawan Islam, mengatasnamakan diri mereka sebagai intelektual muslim, dan mereka nol. Dan mereka jahil terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini lebih berbahaya. Karena mereka pakai pakaian yang sama. Pakai baju Islam. Dan merusak, merongrong dari dalam. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Kaum muslimin yang notabene. Mereka sebetulnya baik. Akan tetapi lemah dari sisi ilmu. Mereka jahil. Karena gak punya ilmu, terseret dengan arusnya zaman. Yang mengatakan bahwasanya poligami adalah syariat yang tidak manusiawi. Padahal perkaranya jelas. Urusannya gamblang. Dan hikmah poligami ini amat sangat besar dalam agama kita. Yang pertama, mempercepat perkembangan jumlah kaum muslimin. Dan ini yang dibanggakan, yang diinginkan, yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah, Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Adabus Sifaf. Dari sahabat Ma'qil ibn Yasar. Radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kata Ma'qil, ada seorang pemuda mendatangi Nabi SAW minta fatwa. Minta petuah, minta nasihat. Setelah bertemu dengan Nabi, pemuda tersebut mengatakan, ya Rasulullah, asabtu imra'atan zata hasabin wa jamal. Wahai baginda Rasulullah. Aku ini telah mendapati, aku sudah cocok dengan wanita kedudukannya tinggi. Zaman sekarang mungkin darah biru, keturunan ningrat. Dan wanita tersebut elok parasnya, cantik. Ini dua sifat yang semua laki-laki menginginkannya. Aku sudah cocok dengan seorang wanita kedudukannya, nasabnya terkenal, tinggi, dan dia cantik. Walakinnaha la talid, akan tetapi dia mandul. Tak bisa punya anak. Mungkin dia lihat dari saudari-saudarinya. Atau mungkin dia lihat dari pernikahan sebelumnya. Tak punya anak. Nabi SAW mengatakan, afatazawwajuha, wahai Rasulullah, apakah aku boleh menikahinya? Sabda Nabi, la, jangan, dilarang. Datang keesokan harinya. Melobi untuk kedua kali. Dengan perkataan sama, jawaban Nabi enggak berubah. Jangan. Keesokan harinya, hari ketiga, mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah cocok dengan perempuan ini. Cantik. Kopilah yang tinggi, tapi dia enggak bisa memberikan keturunan mandul. Baru Nabi SAW bersabda untuk kali ketiga. Tazawwajul wadud al-walud. Menikahlah engkau dengan wanita-wanita yang penyayang. Al-walud. Wanita-wanita yang subur. Bisa memberikan engkau garis keturunan. Fa'inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya aku berbangga dengan umatku yang banyak kelak pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain. Aku berbangga di antara umatku yang banyak di hadapan para nabi-nabi dan rasul. Dan di antara sarana yang membuat banyaknya umat ini peluangnya adalah syariat poligami. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Memang sudah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya jumlah kaum wanita itu lebih banyak daripada kaum pria. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih dari sahabat Anas bin Malik, inna min asyratis sa'ah. Sabda Nabi alaihi salatu wasalam, di antara tanda-tanda hari kiamat. An yaqillal ilmu wa yakthural jahlu. Di antara tanda-tanda hari kiamat, sedikitnya ilmu. Karena ilmu sedikit muncul tanda berikutnya, merebaknya kejahilan. Sudah tidak tahu lagi mana yang hak, mana yang batil. Yang tauhid dikatakan syirik, yang syirik dikatakan tauhid. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan al-haq. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Jahil, merebak di mana-mana. Wa yashfu az-zina. Banyaknya perzinahan. Wa yushrab al-khamru. Dan diteguknya arak, bir, ataupun obat. Obat yang terlarang. Tanda-tanda hari kiamat. Wa tabqa an-nisa. Wa yakillu ar-rijal wa takthuru an-nisa. Kemudian sedikitnya kaum laki-laki, bertambahnya kaum wanita. Hatta la takuna li khamsina imra'atin qayyim wahid. Dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai 50 wanita banding satu pria. Ini yang berkata Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak berkata perkara-perkara yang gaib, melainkan wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada beliau. Ini pasti dan pasti akan terjadi. Kalau cuma satu, lari kemana kaum wanita? Kalau cuma satu, lari kemana kaum wanita? Bisa jadi dia tidak menikah. Dan mereka punya syahwat seperti kita. Atau terjerumus ke dalam perzinahan. Dan dua faktor ini merupakan sebab rusaknya moral dan kehancuran umat Islam. Apa solusinya? Dua, tiga, dan empat. Atau ta'addud, atau poligami. Ini Islam. Ini yang kedua. Kemudian berikutnya yang ketiga. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya kaum wanita yang siap untuk menikah itu lebih banyak daripada kaum pria. Kaum wanita yang siap untuk dipinang, dinikahi itu lebih siap, lebih banyak daripada kaum laki-laki. Mungkin karena kefakiran, miskin. Dia tahu tanggung jawab wanita di lehernya. Memberikan sandang, pangan, papan, biaya sekolah, biaya kesehatan berat. Banyak yang mungkin gak mampu. Atau mungkin dia sakit. Atau faktor finansial yang tidak bisa mendukung dia. Kalau cuma dibatasi suami satu istri, bagaimana nasib wanita yang sudah siap untuk menikah? Ini Islam. Jangan dipandang dari sudut negatif. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat. Suami terkadang memiliki istri mandul. Terkadang suami memiliki istri frigid. Terkadang suami memiliki istri mempunyai penyakit kronis. Tidak bisa memberikan haknya. Kalau tidak mau terima syariat poligami di hadapan istri ada tiga pilihan. Kalau tidak mau menerima syariat poligami di hadapan istri ada tiga pilihan. Pertama cerai dan ini menyakitkan bagi dirinya. Atau yang kedua, dia harus siap menanggung beban kehidupan sendiri. Dan dia memiliki syahwat. Dan ini berat. Atau yang ketiga. Memiliki hubungan gelap. Dan ini menyebabnya kotor lingkungan. Dan ini menyebab kotornya lingkungan. Oleh sebab itu, poligami merupakan salah satu cara keharmonisan sebuah rumah tangga. Poligami. Sebab harmonisnya rumah tangga. Dia tetap tanggung jawab kita. Dikasih nafkah. Enak kan? Dalam sisi lain ada wanita yang kedua. Yang membantu dia di dalam memberikan hak suaminya. Indah. Kalau difahami dari kacamata yang syar'i. Ini yang keempat. Kemudian yang terakhir. Terkadang seorang laki-laki memiliki libido syahwat yang tinggi. Tidak cukup satu wanita. Memiliki libido syahwat yang tinggi. Dan wanita terkadang ada penghalang. Satu bulan sekali datang darah haid. Kadang-kadang sampai satu minggu. Belum lagi kalau sudah melahirkan nifas 40. Bahkan bisa lebih dari itu. Yang punya satu istri. Berarti dia harus mengatur jadwalnya sesuai dengan jadwalnya istri. Kalau istri haid, berarti suami ikut haid. Kalau istri nifas, berarti suami ikut nifas. Azab. Maka ini syariat yang indah Allah subhanahu wa ta'ala atur. Oleh sebab itu, poligami merupakan obat di dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit, penyakit sosial yang ada di masyarakat kita. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ونصلي ونسلم على رسولنا المصطفى ونبينا المجتبى صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر المسلمين sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal pekan ini kita dikejutkan pada hari Ahad 16 Desember 2018 salah satu dari partai politik di Jakarta berani mengeluarkan statement kotor. Mereka mengatakan bahwasanya poligami bukan dari ajaran Islam karena termasuk bentuk kekerasan kepada wanita. Bayangkan, poligami bukan dari syariat Islam 4 hari yang lalu dan termasuk kekerasan kepada wanita. Tidak hanya itu, partainya menolak praktek poligami sampai di sini, bahkan melarang kader-kadernya, tidak merestui kabinet-kabinetnya, pengurusnya, badan legislatif yang mereka miliki untuk berpoligami. Sampai di sini tidak. Kebobrokan mereka sampai pada sebuah usaha. Mereka berusaha untuk merevisi, untuk merubah, bahkan untuk meniadakan undang-undang poligami agar yang memiliki lebih dari satu istri tidak mendapatkan status yang resmi di negeri kita. Kalau seandainya yang mengatakan hal seperti ini orang kafir, wajar, lumrah. Tapi yang mengatakan seperti ini seorang muslim, bahkan berpredikat dai, bahkan berpredikat ustadz, punya titel pakai songkok. Ini mengharukan. Ini amat sangat disesalkan. Ditambah lagi, disambut hangat oleh beberapa badan-badan yang mengatasnamakan dirinya Komnas Wanita. Apakah mereka tidak beriman kepada Al-Quran? Yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan perkara ini, diabadikan dalam surat An-Nisa dari mana langit yang ketujuh. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ. Nikahi wanita-wanita yang baik di antara kalian. Masna wa thulasa wa ruba', 2, 3, 4. Kalau kalian enggak bisa cari yang alternatif. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian takut enggak bisa berbuat adil, cukup satu, ini alternatif. Disebutkan yang pertama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 2, 3, dan 4. Ini poligami. Dikatakan bukan syariat Islam, lantas syariat siapa? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini merupakan jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada nabi-nabi dan para rasul-rasul terdahulu. Nabi Ibrahim punya 2 istri. Dari Sarah lahir Ishak. Dari Ishak turun-temurun silsilah berurutan nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel. Kemudian istri kedua Ibrahim alaihissalam Hajar memiliki anak yang bernama Ismail, merupakan kakeknya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ibrahim punya dua istri. Begitu pula Nabi Dawud dan Sulaiman alaihi salam, bahkan disebutkan dalam Sahih Bukhari, Nabi Sulaiman diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu malam bisa menggilir 100 istrinya. Dalam satu malam. Dalam Sahih Bukhari hadis. Tapi mereka kehidupan rumah tangganya poligami. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini pun juga merupakan jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai tuntunan suri tauladan yang baik. Anas bin Malik mengatakan, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatufu ala nisa'i. Nabi alaihi salatu wassalam berkeliling dalam satu malam menggilir semua istrinya. Wa kana lahu tis'u niswah, pada saat itu Nabi alaihi salatu wassalam punya 9 istri. Digilir dalam satu waktu. Bi ghuslin wahid, dengan satu kali mandi, dibedakan antara menggauli satu istri dengan istri yang lain dengan wudu. Kalau seandainya poligami dianggap pelecehan, punya unsur negatif di kehidupan sosial bermasyarakat, pasti Allah subhanahu wa ta'ala larang. Akan tetapi sekali lagi, Islam menata. Enggak sembrono. Islam mengatur. Seorang suami yang hendak berpoligami harus adil. Dalam bergilir, memberikan tempat tinggal, memberikan nafkah. Seorang suami dituntut untuk menjadi nahkoda yang baik di dalam menghadapi beberapa bahtera. Bukan satu, bahtera banyak. Karena istri lebih dari satu. Dalam Islam juga diatur kepada kaum muslimin, mau poligami, monggo silakan. Tapi batasnya 4, lebih dari itu gak boleh. Ini Islam mengatur. Yang mau berpoligami, ada fikihnya, ada ilmunya. Jangan mau enaknya saja cari daun muda melepaskan istri tua. Apa manfaatnya poligami? Ada ilmunya. Dipelajari terlebih dahulu. Maka dari sini, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jangan ada lagi tudingan cercaan jelek kepada syariat poligami. Kalau mau menuduh, tuduh kepada oknumnya. Jangankan poligami, sekarang saja monogami yang punya satu istri merebak di zaman kita. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Punyanya berapa? Satu istri. Masih terjadi. Berarti apa yang disalahkan? Monogaminya. Berarti gak boleh kita menikah. Berarti kita harus bujang. Analoginya para hadirin, betapa banyak orang yang sholat tapi tetap bermaksiat. Betapa banyak wanita menggunakan jilbab tapi tidak beradab. Apakah disalahkan sholat dan jilbabnya? Jawabannya tidak. Maka Islam telah mengatur, ini merupakan syariat yang indah bagi orang-orang yang memahaminya. Ini yang ketiga, merupakan jalannya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang harus dihormati. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ini merupakan jalannya para sahabat. Jalannya para khulafa yang diperintahkan kita untuk mengikuti mereka. Coba kita lihat, Abu Bakar As-Siddiq, manusia terbaik setelah Nabi alaihissalatu wassalam di antara umat ini. Wafat meninggalkan 4 istri. Kemudian berikutnya, Umar ibn al-Khattab. Beliau wafat dan sudah menikah 9 kali. Tentunya tidak lebih dari 4. Satu meninggal, menikah. Satu meninggal, menikah. Begitu pula Uthman dan Ali bin Abi Talib, diriwayatkan ketika mereka wafat sudah menikah sampai 8 kali. Sekali lagi, tidak lebih dari 4. Ditambah lagi Ali bin Abi Thalib menikah 8 kali dan memiliki 14 budak yang dia gauli. Ini jalannya para sahabat. Wahumur rijal. Mereka kaum laki-laki. Mereka para pejantan. Menjadi pahlawan-pahlawan Islam. Kalau dibandingkan pernikahan kita dengan pernikahan para sahabat, kita semua dianggap bujang. Maka oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, syariat ini harus dihormati. Dan ini merupakan sekali lagi jalannya para sahabat, di mana Islam, di mana Al-Quran, di mana As-Sunnah turun pada zaman mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kaum muslimin dan kaum muslimat untuk menerima syariat Islam ini secara kafah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan iman. Memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita di dunia. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم أقيموا الصلاة.